أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من البدعة ومن الضلالة ومن النار إخواني في الدين عزني وعزكم الله وبارك الله فيكم فلبدي بقى الله سبحانه وتعالى atas seluruh limpahan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, yang tentunya wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Wa nafidin azza wa jazakumullah. Mungkin ada sedikit kalimah yang akan anda sampaikan di malam hari ini, dan tentunya kalimah ini منطلقة من قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Yang beranjak daripada firman Allah Subhanahu wa taala والعصر, demi masa. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya al-insan, seluruh manusia, baik dari kalangan orang Arabnya ataupun dari kalangan ajamnya selain daripada Arab, baik dari kalangan kulit putihnya, kulit hitamnya ataupun kulit merahnya, baik yang kecil, dewasa ataupun orang tua, laki-laki ataupun perempuan, fi khusrin, mereka semua manusia berada di dalam kerugian. Dan dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala illal ladzina amanu, kecuali mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang ada pada mereka. Wa amilus shalihat, dan juga beramal saleh. Kemudian sifat yang ketiganya watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Saling tawasi, saling berwasiat kepada saudaranya dengan al-haq, walil-haq, wafil-haq, dan juga tawasi bis-sabr. Maka siapa saja di antara manusia yang memiliki empat kriteria ini, maka dia tidak tergolong sebagai orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang namanya al-mu'min at-taqi, seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan senantiasa mendapatkan kebaikan dan juga akan senantiasa mendapatkan keselamatan ketika dia mau tawasi ma'akhihi bilhaqqi walilhaqqi wafilhaq, ketika dia mau saling nasihat menasihati, saling berwasiat kepada saudaranya dengan al-haq, maka dia senantiasa akan mendapatkan kebaikan dan akan mendapatkan keselamatan ketika mereka menempuh perjalanan ini menuju Allah Subhanahu wa taala, dan ketika mereka mengarungi dunia yang fana ini. Maka ikhwani fiddin azani wa azakumullah, tentunya yang namanya seseorang pasti dia itu enggak bisa untuk hidup sendirian. Pasti dia butuh ila mu'in, kepada orang yang akan membantunya, menolongnya. Yaitu orang yang membantunya, yu'inuhu wa yuqawwimuhu wa yuzakkiruh. Butuh kepada orang yang bisa menolongnya. Maka butuh kepada seseorang yang bisa menolong dia, sehingga adanya saling ta'awun, saling tolong menolong. Tentunya ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadisnya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan ta'awunlah kalian, tolong menolonglah kalian fil birri wat taqwa, dalam perkara al bir, kebaikan, dan juga dalam perkara ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang tersebut butuh kepada orang yang menolongnya, butuh kepada orang yang bisa menolongnya, kepada orang yang bisa mengingatkan dia kepada dia salahkan, sehingga orang yang dikeluarkan dari kategori orang-orang yang merugi adalah mereka yang saling tawasi bil haq, saling berwasiat dengan al-haq. Dan tentunya yang namanya orang, kalau dia sendirian, dia akan menjadi orang yang lemah, dan dia akan menjadi kuat bi ikhwanih, dengan adanya teman-temannya, dengan adanya saudaranya. Al-mar'u dha'if, yang namanya seseorang itu lemah kalau dia sendirian. Akan tapi qawiyun bi ikhwani, dia akan kuat ketika bersama yang lainnya. Sehingga apa? Ketika kita berjalan di atas sunnah ini, hendaknya berkumpul dengan yang lain yang sama-sama menjalankan sunnah ini, sehingga ketika lengah, ketika lalai, akan diingatkan oleh saudaranya, sehingga akan menjadi kuat dengan saudaranya. Dan juga yang namanya az-zi'bu, ya'kulu az-zi'bu minal ghanamil qawasiyah, yang namanya serigala, dia itu akan memangsa, akan menerkam dan akan memangsa, memakan daripada kambing yang qasiyah, ay ba'idah, itu kambing yang berpisah daripada rombongannya. Ketika masih bersama rombongannya, serigala tidak akan mangsanya, tidak berani. Tapi ketika ada satu kambing yang keluar daripada rombongannya bersendirian, maka itulah yang akan menjadi mangsa daripada serigala. Begitu juga sebagaimana disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, nam asyaitanu minal wahid qarib wa huwa minal itsnain ab'ad. Syaitan ketika bersama satu orang, orang itu sendirian, maka syaitan itu dekat, lebih mudah dan lebih gampang untuk digoda, digelincirkan, dijauhkan daripada al-haq, dijauhkan daripada siratul mustaqim, lebih gampang kalau dia sendirian. Wa huwa minal itsnain ab'ad. Dan syaitan kalau bersama dua orang ini akan lebih jauh. Tentunya apa, semakin jauh lagi ketika di sana lebih daripada dua orang. Ini menunjukkan bahwasannya kebersamaan dalam menjalani sunnah ini akan mengokohkan agama kita, akan mengokohkan kita dalam keimanan kita, di dalam penerapan terhadap sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wakilnya banyak ya, ketika orang sendirian ya, di kampung tidak ada ahlu sunnah yang lainnya, ketika akan mengamalkan sunnah berat, kadang terbawa dengan yang lainnya. Berbeda dengan ketika dia berkumpul ya, bersama teman-temannya, bersama ikhwah yang lainnya, maka ketika dia lalai, nah, akan diingatkan, nah, dan akan yantabih atau yantabih min ghaflati, ya, dia akan sadar daripada kelalaiannya. Nah, dan tentunya tatkala di sana adanya saling mengunjungi ta'azur, satu ikhwah mengunjungi ikhwah yang lainnya, seorang muslim mengunjungi muslim yang lainnya, seorang mukmin mengunjungi mukmin yang lainnya, dan adanya saling mengasihi, saling menyayangi, dan juga adanya di antara mereka nam saling tawasi bil haq walil haq wa fil haq, saling berwasiat dengan al-haq, untuk al-haq dan juga pada perkara al-haq, maka di sana dia akan mendapatkan an-naf'u wal khairu bi'idznillah, maka dia akan mendapatkan manfaat dan juga dia akan mendapatkan kebaikan, tentunya bi'idznillah, dengan izin daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya itu saja, yang seperti itu bukan hanya akan mendapatkan manfaat kebaikan dari si Allah dengan izin Allah, juga dia enam akan menutup celah, akan menutup celah yang mana apabila ada suatu celah, syaitan ini bisa masuk dari celah tersebut untuk merusak ukhuwah ini, untuk merusak nikmat ini, untuk merusak enam keislaman kita ini, dan juga bisa untuk merusak daripada dakwah ini. Maka dengan adanya saling mengunjungi ya, saling mengasihi satu dengan yang lainnya, dan juga saling tawasi ya, mewasiatkan dengan al-haq, maka akan menutup celah syaitan sehingga syaitan tidak bisa masuk dari celah tersebut. Nah, oleh karena itu Rasul alaihi salatu wassalam merupakan daripada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam petunjuknya di dalam salat yaitu dengan taswiyatus shufuf ya, wasaddil khalal, dengan merapatkan barisan ya, dirapatkan ketika seorang salat berjamaah dengan yang lainnya ya, tidak kemudian bolong-bolong. Ya, wasaddul khalal atau wasaddul khalal itu menutup celah, sehingga ketika ada celah Atau ketika muat satu orang lagi maju ke depan satu orang, ya. Sehingga diibaratkan lurusnya shaf tersebut seperti lurusnya barisan gigi yang ada pada sisir, ya. Apa sisir? Sisir ya, bahasa Indonesia. Seperti itu lurus, ya, seperti sisir. Ini lurusnya dan juga menutup celah agar supaya syaitan tidak bisa masuk di antara atau di tengah-tengah orang yang sedang sholat, ya. Sehingga disebutkan dari asar Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ya, tentang petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika merapatkan shaf, merapatkan barisan sholat, disebutkan oleh Anas, kana yulziku ba'duna ba'dha, sebagian kita itu melengketkan sebagian dengan sebagian kita dengan sebagian yang lain. Apa yang dilengketkan? Pundak dengan pundak, lutut dilengketkan atau ditempelkan dengan lutut, dan juga mata kaki ditempelkan, dilengketkan dengan mata kaki sebelahnya, sehingga akan lurus, ya. Sehingga tidak terjadi ikhtilaf, ya, perselisihan, ya. Ini faedahnya, faedah daripada petunjuk Rasulullah SAW dalam merapatkan shaf. Dan ini ajaran Rasulullah SAW dalam sholat, ya. Seperti itu. Maka hendaknya seseorang ketika dia sholat, dia melihat kanan kirinya, ya. Melihat kanan kirinya sudah rapat atau belum, ya, kemudian sudah lurus atau belum, dilihat, ya, dan berusaha untuk merapatkan. Maka dari sini juga ada faedah bahwasanya wajib bagi seorang muslim, ya, as-sunni as-salafi at-taqiyyin naqiyyi, seorang sunni, seorang salafi yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wajib bagi dia untuk bersungguh-sungguh, ya, di dalam menutup celah, ya, agar supaya syaitan tidak masuk daripada celah tersebut, ya. Karena akibatnya kalau celah itu tidak ditutup, syaitan itu akan masuk dan akan menghancurkan ukhuwah ini, menghilangkan kenikmatan yang agung ini, menghilangkan nikmat sunnah, nikmatul Islam, dan juga nikmat dakwah yang ada di atas al-haq ini. Dan tentunya setelah kita mengetahui seperti itu, hendaknya kita tahu pula bahwasanya yang namanya kita semuanya, tidak ana, tidak antum, ya, tidak ana, tidak antum semuanya, nam, tentunya akan meninggalkan daripada dunia ini. Bahwasanya yang namanya dunia ini, kehidupan kita di dunia ini merupakan kehidupan yang sesaat, bukan kehidupan yang selama-lamanya. Sehingga hendaknya kita perhatikan kehidupan kita ini, kita perhatikan amalan-amalan kita, sudahkah nah berusaha untuk semaksimal mungkin waktu demi waktu mendapatkan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala ataukah belum? Karena kita semuanya akan meninggal, akan berpisah daripada dunia ini. Dan tentunya ini merupakan perkara yang sudah terrealisasikan dari umat-umat sebelum kita, dan juga merupakan perkara yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wal akhiratu khairu wa abqa, yang namanya kehidupan akhirat itu khairun, lebih baik, wa abqa, dan kehidupan yang kekal. Kalau akhirat dikatakan kehidupan yang lebih baik dan kekal, menunjukkan bahwasanya kehidupan dunia tidak kekal. Perkara yang ditetapkan di dalam Al-Quran oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga di dalam ayat yang lain dalam surat Al-Anbiya, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ Afa immitta fahum khalidun, dan tidaklah kami jadikan manusia sebelummu mereka itu kekal. Ya, kami tidak menjadikan mereka itu kekal. Manusia-manusia sebelummu telah meninggal. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, afa immitta fahum khalidun? Apakah ketika engkau meninggal mereka itu akan kekal? Ya, ini merupakan soalun ingkari, ya, soal pengingkaran. Yang tentunya jawabannya tidak. Ya. Nah, ketika engkau mati mereka pun akan mati. Ya, tinggal menunggu giliran. Ya, tinggal menunggu jadwal keberangkatan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lainnya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya maut, kematian. Masing-masing kita akan meninggal. Masing-masing kita akan berpisah dengan dunia ini. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan uji kalian bisyar, dengan perkara kejelekan. Perkara kejelekan. Walairi, dan juga dengan perkara kebaikan. Ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan kejelekan, kita mendapatkan kebaikan, itu semuanya ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa tegaskan di akhir ayat, wa ilaina turja'un, dan kepada kami dan kepada kamilah, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian akan dikembalikan. Ya. Ketika diawali kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwasanya setiap jiwa akan merasakan kematian. Kemudian disebutkan bahwasanya ketika kalian mendapatkan kejelekan, itu bisa jadi merupakan ujian, ya. Bisa jadi merupakan ujian. Sehingga apa yang kalian lakukan ketika kalian mendapatkan kejelekan, ketika kalian mendapatkan musibah, ketika kalian mendapatkan perkara-perkara yang tidak kalian senangi, apakah kalian kemudian ihtisab mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ataukah kalian akan kufur terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala? Maka ditegaskan, wa ilaina turja'un. Jikalau kalian ikhtisab mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kalian akan dikembalikan kepada kami. Ya, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Dan juga wa nabluukum bil khair, dan juga akan diuji dengan kebaikan. Ketika diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan naam, mungkin al-mal al-kasir, harta yang banyak, itu merupakan ujian. Apakah kesehatan tersebut, apakah harta tersebut yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kepada kalian, digunakan sebagaimana apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Ketika digunakan untuk perkara-perkara sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'absyiru, maka bergembiralah. Ya, kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kalian akan mendapatkan balasan kebaikan. Akan tetapi seandainya tidak menggunakan harta tersebut, nah, berbeda, tidak sama dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harta tersebut bukan mengangkat derajat dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagai minnah, kesehatan tersebut bukan sebagai minnah, akan tetapi sebagai tajrij dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kenikmatan tersebut akan menggelincirkan dia, ya, daripada jalan yang lurus. Ya, dan terkadang seperti itu. Ketika diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalai daripada zikrullah. Ketika diberikan harta, menggunakan harta pada perkara-perkara yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada perkara-perkara kemaksiatan. perkara-perkara yang menyimpang daripada jalan yang lurus. Atau seakan-akan dia menggunakan harta tersebut pada amalan yang soleh. Akan tetapi bisa jadi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dianggap sebagai amalan yang soleh, karena tidak ikhlasnya seorang ketika dia beramal dengan harta tersebut. Dan harta ini merupakan salah satu yang akan, atau pertama kali akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dalam riwayat Tirmidzi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala an arba." Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang empat perkara. Dan di antara perkara tersebut, beliau sebutkan, Rasulullah SAW menyebutkan, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Akan ditanya tentang hartanya, dari mana iktasabah, dia mendapatkan harta tersebut, apakah dari jalan yang halal ataukah jalan yang haram. Kemudian akan ditanyakan yang keduanya, wa fima anfaqahu, untuk apa dia belanjakan harta tersebut, ya, untuk perkara-perkara yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah untuk perkara-perkara yang tidak mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan ditanyakan di hari kiamat nanti. Maka ikhwana fiddin, ya, a'azani wa a'azakumullah wa barakallahu fikum. Tentunya yang namanya kehidupan dunia ini, ya, sudah kita ketahui sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Tentunya di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan dan mencelah bagi mereka yang tanafus fid dunia, bagi mereka orang-orang yang berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia tanpa mau memikirkan perkara akhirat. Ya. Yang dikatakanlah para ulama, at-tanafus fid dunia madmum. Ya. Berlomba-lomba dalam perkara dunia itu tercela. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencelanya. Sehingga dikatakan oleh Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, "Idza ra'aita ar-rajula yunafisuka fi dinika fanafisuhu." Apabila engkau melihat seseorang dia berusaha berlomba-lomba ingin mengungguli kalian, ingin mengunggulimu fi dinika, dalam urusan dunia, dalam urusan agama, maka kata dan nasihat Hasan Al-Basri rahimahullah, fanafisuhu, ungguli dia, jangan mau kalah ketika dalam perkara agama. Ketika dalam perkara agama jangan mau kalah. Ketika ada orang yang mengungguli dalam permasalahan agama, berusaha untuk mengunggulinya. Saling tanafus dalam perkara agama. Kemudian wa idza ra'aita ar-rajula wa idza yunafisuka fi dunyaka fa'alqihi fi 'unuqi. Tetapi kalau dia berlomba-lomba ingin mengunggulimu dalam perkara duniamu, kamu memiliki dunia sekian, dia berusaha mengungguli, apa nasihatnya? Ya, tabi'in yang mulia ini nasihatnya, fa'nam fa'alqihi fi 'unuqi, maka lemparkan dunia tersebut kepada lehernya, biarkan, ya, dia berlomba-lomba dalam perkara dunia. Ya. Jangan kemudian apa? Perkara dunia kemudian disaingi, jangan. Dan ayat yang banyak menunjukkan atas hal tersebut, di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Ya. "Wasari'u wasabiqu." Ya. Diperintahkan untuk musyara'ah. Ya, bersegera, bercepat-cepat. Musabaqah, untuk saling mendahului. Pada perkara apa? li'imaratil akhirah, untuk perkara kehidupan akhirat nanti. Tidak kemudian Allah menyebutkan ya, berlomba-lomba kalian dalam perkara dunia, tidak. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wasabiqu fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, ya. Disebutkan tanafus, musara'ah, musabaqah fi amriddin, fi amril khair, pada perkara agama, pada perkara kebaikan, pada perkara amalan yang saleh, diperintahkan untuk saling berlomba-lomba. Nah, sehingga Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwasanya ad-dunya, kata beliau rahimahullah, ad-dunya la tusawi naqla qadamika ilaiha fadlan an tarkudha khalfaha. Ya, dunia itu la tusawi naqla qadamika ilaiha, engkau mengelangkahkan kaki ya untuk berlomba-lomba menggapai kehidupan dunia, la tastahib, ya, enggak berhak, enggak selayaknya untuk kalian langkahkan. Fadlan an tarkudha khalfaha, terlebih lagi kalian apa? Kalian lari mengejar dunia tersebut, ya, lari kencang mengejar dunia tersebut. Dan seberapa besar pun kalian lari untuk mendapatkan dunia, tidaklah dunia itu akan kalian dapatkan. Nah, kecuali apa yang telah dicatat di Lauh Mahfuz. Nah, yang akan kalian dapatkan. Sehingga salah seorang imam, Salamah bin Dinar Al-A'raj rahimahullahu ta'ala, al-imam usifah al-mukharraj fi kutubi sita wa ghairi, beliau mengatakan al-farqu bainakum wa bainal qawm anna dunya rakadat khalfahum faharabu minha wa amma antum faharabat hiya minkum waraqadtum khalfaha. Kata Salamah bin Dinar Al-A'raj rahimahullah, yang beliau ma'ruf dengan Al-A'raj, ya. Nah, rahimahullah, seorang imam yang siqah al-mukhalas fi kutubi sita wa ghairi, beliau mengajak bicara kepada murid-muridnya. Beliau mengatakan kepada murid-muridnya, al-farqu bainakum, perbedaan antara kalian, wa bainal qaum, dan antara kaum. Siapa yang dimaksud dengan kaum di sini? Yang dimaksudkan oleh beliau rahimahullah dengan kaum di sini adalah para sahabat dan juga para a'immatul huda yang qabli. Dari kalangan tabi'in, dari kalangan tabi'ut tabi'in, min a'immatil huda wad-din. Perbedaan antara kalian dan antara kaum, yaitu para sahabat, para a'immatil huda wad-din, dari kalangan para sahabat, dari kalangan para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan yang setelah mereka, perbedaan kalian dengan mereka apa? Anna dunya raqadat khalfahum faharabu minha. Bahwasanya dunia itu raqadat khalfahum tajri wara'ahum yuridu an tughriyahum. Ya, dunia itu berlari ya, mengejar mereka. Sehingga dulu para sahabat ya, dikejar dengan dunia. Para imatul huda ditawari harta, ditawari kedudukan ini dan itu, ditawarkan dunia. Jadi dunia yang mengejar mereka. Faharabu minha, akan tetapi mereka salafus saleh lari daripada dunia tersebut, enggan ya. Tidak mau untuk mengambil dunia tersebut ya. Kemudian amma antum, kata beliau rahimahullah, adapun kalian, faharabat yaminkum, dunia itu lari dari kalian, waraqadtum khalfaha, dunia lari dan kalian mengejar dengan kencang dunia tersebut. Tentunya apa? Tidak akan mendapatkan kecuali apa yang telah ditulis dalam lauhku. Nah, ini perkara dunia. Ya. Sehingga kebanyakan daripada perkara dunia ini menipu. Seakan-akan indah, tapi menipu. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara kepada nabinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar supaya tidak tertipu dengan dunia. Agar tidak menjadi orang-orang yang lalai. Sebagaimana dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, mukhatiban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Wal qur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah. Wa dun al jahri bil qaul" bil ghudwi wal asar wa la takun minal ghafilin. Kata Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada nabinya, dan ingatlah Rabbmu, ingatlah dirimu dengan tawaduk, merendah diri, wa khifah, dengan suara yang pelan, dunal jahri bil qaul, bukan dengan suara yang lantang, bil hudwi wal asar, di pagi dan juga di sore harinya. Kemudian Allah menegaskan, wala takun minal ghafilin, dan janganlah engkau wahai Muhammad menjadi orang-orang yang lalai. Ya. Allah secara langsung kepada nabinya, wala takun minal ghafilin, janganlah engkau wahai Muhammad menjadi orang-orang yang lalai. Lalai dari apa? An zikrullah, ya. Dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalai dari apa? Dari mengamalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Diingatkan. Dan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya sebagai peringatan bagi kita umatnya. Ya. Bukan berarti kemudian Rasul ini sebagai orang yang ghafil. Ibrahnya adalah untuk umatnya, peringatan untuk umatnya, jangan menjadi orang-orang yang lalai, ya. Dan tentunya yang namanya lalai, kalau didefinisikan secara bahasa, yang namanya lalai itu tarkus syai'i sahwan, meninggalkan sesuatu, tidak melakukan sesuatu karena sahwan, karena lupa, ini karena lalai. Ya, sebagaimana yang semakna dengan ini disebutkan oleh Ibnu Faris dalam Mu'jamnya, dan secara istilah didefinisikan dengan banyak definisi, ya, mereka para ulama banyak mendefinisikan apa itu definisi ghaflah, lalai, dan diantaranya sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Manawi rahimahullah, yang namanya lalai itu adalah tarkus syai' atau definisi yang beliau sebutkan, al-insyighal, ya, menyibukkan diri dengan sesuatu, an syai' mimma haqqahu an yanshaghila bihi, ya, menyibukkan diri dengan sesuatu tapi bukan sesuatu yang merupakan haknya untuk disibukkan, ya. Misalkan hikmah diciptakan kita untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka kita diciptakan untuk apa? Untuk beribadah, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini kewajiban kita. Maka jikalau kita menyibukkan bukan dengan perkara ini, dengan perkara yang lain, melalaikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melalaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah dengan perkara yang lain, ini namanya ghaflah. Ya. Berarti lalai daripada beribadah kepada Allah. Lalai daripada zikrullah. Lalai daripada hikmah diciptakan kita semuanya karenanya, yaitu karena untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sehingga di sana banyak daripada manusia yang mereka lalai, ya, orang-orang yang melakukan kesyirikan, kuburiyun, ya, para penghamba kubur, ya, orang-orang yang menyembah kepada batu, ya, mereka dikatakan sebagai orang-orang yang ghafil, sebagai orang-orang lalai. Lalai dari apa? Lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Lalai daripada mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan tentunya ikhwan fiddin azani wa asyarakatullah, sebagaimana tadi disebutkan bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara kepada nabinya agar tidak menjadi orang yang lalai. Dan di antara perkara yang melalaikan daripada zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya adalah condong terhadap perkara dunia, tersibukkan diri dengan dunia tanpa mau berpikir untuk perkara, untuk kehidupan negeri akhirat, ini diantaranya. Sehingga betapa banyak Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan kita, amal hayatu dunia illa mata'un gurur, dan tidaklah kenikmatan dunia ini, dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali merupakan mata'un gurur, kenikmatan yang sifatnya menipu. Merasakan senang hanya sebentar, merasakan senang hanya sebentar, dan bukan hanya itu saja bagi mereka orang-orang yang lalai, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka yang lalai daripada zikrullah, lalai daripada beribadah kepada Allah, lalai daripada melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan syaitan sebagai teman bagi dirinya. Maka hati-hati ketika lalai, bersendirian, bergabung dengan yang lainnya, saling ta'azur, saling mengunjungi, agar diingatkan, agar dibangunkan daripada kelalaiannya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wa man ya'su 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan wa huwa lahu qarin. Barang siapa yang dia tidak mau mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mau zikrullah, kewajiban-kewajibannya ditinggal, hak Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ditunaikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan untuk dia syaitanan, dijadikan untuk dia syaitan, wa huwa lahu qarin, depannya akan menjadi teman dia, bukan ahli sunnah temannya, tapi syaitan yang menjadi teman dia.